Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka hal adraka zamanan yasauha takhallafa liitmamiha. Ini hubungannya dengan video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang makmum masbuk ya. Makmum masbuk dan makmum muafik itu dua status yang bertentangan. Itu kalau memang muat atau tidaknya waktu untuk membaca Fatihah diketahui dengan yakin. Kalau yang kita baca tadi, yang saya baca tadi adalah seorang makmum yang ragu. Kalau ada makmum yang ragu, apakah dia menemukan waktu yang muat untuk membaca Fatihah atau tidak, maka dia diperbolehkan terlambat dari imam untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Jadi ada makmum, kemudian makmum itu dia belum selesai membaca Fatihah, imamnya sudah ruku. Apakah makmum itu boleh langsung ruku atau tidak, itu tergantung statusnya. Kalau dia masbuk, dia boleh langsung ruku. Kalau muafik tidak boleh ya. Tapi kalau dia ragu, apakah saya ini muafik atau masbuk, dia diharuskan untuk menyempurnakan Fatihah. Dalam arti dia boleh terlambat dari imam, tidak langsung ruku, karena ada keharusan membaca Fatihah, ada keharusan menyempurnakan Fatihah. Lalu tentang apakah dia bisa mendapatkan satu rakaat atau tidak, wala yudriku rakaah malam yudrikhu firuku. Jadi makmum yang ragu tadi, dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat selama dia tidak menemukan imam di dalam rukuknya. Jadi kalau imam sudah iktidal, maka dia sudah tidak bisa mendapatkan satu rakaat. Dalam arti dia diharuskan menambah satu rakaat setelah salam imam. Bisunnatin. Ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kata bisunnatin ini hubungannya dengan walau istaghfala masbuk ya. Jadi andai kata ada makmum masbuk yang sibuk dengan bacaan sunnah ya. Andai kata ada makmum masbuk yang sibuk dengan bacaan sunnah, contoh bacaan sunnah seperti kata awudin waftitahin seperti membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca doa iftitah inni wajhtu wajhiya aw lam yastaghil bi syai'in bi ayyaskuta zamanan ba'da taharrumihi wa qabla qira'atihi. Atau ada makmum yang tidak membaca sunnah, tetapi dia justru tidak melakukan apapun. Maksud tidak melakukan apapun adalah makmum itu diam beberapa waktu setelah dia takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbir dia diam. Wa huwa alimun bi anna wajibahu al-Fatihah. Dan dia mengetahui bahwa yang seharusnya dilakukan itu langsung membaca Al-Fatihah. Jadi keharusan makmum masbuk setelah dia takbiratul ihram adalah membaca Fatihah langsung. Tidak boleh membaca sunnah dan tidak boleh juga diam. Tidak boleh dalam arti tidak merupakan kewajibannya ya. Awistama'a qira'atal imam, atau dia diam karena mendengarkan bacaan imam. Semua hal itu kalau imamnya sudah ruku. Jadi ini yang dibahas adalah makmum masbuk yang belum selesai membaca Al-Fatihah tapi imamnya sudah ruku. Mengapa makmum masbuk belum selesai membaca Fatihah? Karena dia melakukan kesalahan. Dia tidak langsung membaca Fatihah setelah takbiratul ihram ya. Dia malah melakukan hal lain. Dia malah melakukan kesunahan salat atau bahkan dia diam setelah takbiratul ihram. Maka dia diharuskan membaca Al-Fatihah. Qara'a wujuban minal fatihati ba'da ruku'il imam. setelah imam ruku dia diharuskan membaca Fatihah. Sawaun a'ulima, ini hamzahnya namanya hamzah tasfiyah ya, hamzah yang ada setelah kata sawaun. Jadi ini bukan bagian dari kalimat fi'il, tetapi ini dua kata. Ini dua kata. Ini hamzah tasfiyah, ini kalimat fi'il. Jadi ini fi'il sulasi mujarad ya, bukan fi'il rubai. Jadi bacanya sawaun a'ulima. A'ulima. Hukum ini berlaku. Sawaun a'ulima annahu yudrikul imama qabla rafihi min sujudihi amla alal aujah. Hukum ini berlaku tidak membedakan apakah makmum mengetahui bahwa dia akan menemukan imam sebelum bangkit dari sujud atau tidak. Jadi keyakinan makmum dia bisa menemukan imam sebelum bangkit dari sujud atau tidak itu tidak mempengaruhi di masalah hukum ini. Alal aujah menurut pendapat yang sesuai dengan kaidah fikih. Keharusan membaca Fatihah itu tidak diharuskan membaca seluruh Fatihah. Tidak diharuskan membaca seluruh Fatihah, tetapi hanya qadroha, hanya kadar baca, kadar kesalahan yang dilakukan saja. Jadi membaca Fatihah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hurufan fi dhunnihi au qadro zamanin min sukutih. Ya, jadi karena tadi penggambarannya bisa dua ya. Penggambaran makmum masbuk yang melakukan kesalahan tadi bisa dua. Yang pertama membaca kesunahan, melakukan kesunahan, yang kedua diam ya. Karena penggambarannya dua, maka hukuman bagi makmum itu juga jenisnya dua hukuman sesuai dengan penggambaran, sesuai dengan jumlah jenis pelanggaran penggambaran dari makmum yang melakukan pelanggaran tadi. Jadi makmum itu dihukum membaca kadar sunnah ya. Ini mohon maaf tadi saya salah ya. Ini dhamirha. Dhamirha ini kembalinya ke sunnah ya, kembalinya ke sunnah. Jadi makmum diharuskan membaca Fatihah kadar sunnah yang dibacanya. Ukurannya adalah jumlah huruf ya, jumlah huruf. Jadi berapa huruf yang dibaca, maka jumlah itu harus dibaca pula saat dia membaca Fatihah. Jadi misalkan setelah takbiratul ihram dia membaca kesunahan doa iftitah. Setelah dia membaca 15 huruf dari doa iftitah, kemudian imamnya rukuk. Maka setelah imam rukuk dia tidak boleh langsung rukuk, tetapi harus membaca Fatihah sejumlah kesunahan yang dibaca ya. Harus membaca Fatihah sejumlah huruf kesunahan yang dibaca. Jadi kalau contoh saya tadi hurufnya 15, maka dia harus membaca Fatihah sebanyak 15 huruf. Dan ukuran huruf itu, jumlah huruf itu tentunya tidak harus yakin ya, tetapi cukup zon saja, cukup prasangka saja. Atau contoh yang kedua tadi dicontohkan makmum yang diam setelah takbiratul ihram, dia diam. Maka makmum itu yang diukur adalah durasi diamnya. Jadi berapa lama dia diam. Jadi misalkan setelah takbiratul ihram dia diam selama 15 detik misalkan. Lalu imam ruku, maka dia diharuskan membaca Al-Fatihah selama 15 detik ya. Jadi yang pertama tadi ukurannya adalah jumlah huruf. Yang kedua ini ukurannya adalah kadar zaman atau lamanya waktu diamnya setelah takbiratul ihram. Mengapa hukuman itu harus dilakukan? Litaksirihi. Ini alasan mengapa harus membaca Fatihah ya. Litaksirihi bi'udulihi anfaradin ila guirihi. Karena dia dianggap ceroboh. Taksir ini ceroboh. Makmum itu dianggap ceroboh karena dia berpindah dari kefarduan ke selainnya. Jadi mestinya kefarduannya adalah membaca Fatihah, tapi dia malah melakukan selainnya, yaitu membaca sunnah atau diam tidak melakukan apa-apa. Jadi hal itu yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman. wa'udhira, tapi orang itu masih diampuni. Udhira ini diberi uzur, diampuni. Wa'udhira man takhallafa li sunnatin kabut il qiraati alama qalahu syaikhani kalbabawi li wujubi takhalluf. Jadi seorang makmum yang tertinggal dari imam karena dia melakukan karena dia membaca kesunahan, hukumnya sama seperti seorang yang bacaannya lambat. Artinya dia dimaafkan ya, sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Jadi Syaikhon ini isinya Imam Nawawi dan Rafi'i, seperti halnya penjelasan Al-Baghawi. Jadi mengapa antara orang yang terlambat karena membaca sunnah dan orang yang bacaannya lama ini disamakan? Alasannya karena ada sesuatu yang menuntut untuk terlambat ya. Ada sesuatu yang menuntut untuk terlambat. Fayatakhallafu, maka dia diperbolehkan terlambat dari imam. Wa yudriku raka'ah malam yusbak bi aksara min salasati arkan. Makmum tadi dia bisa mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam selama dia tidak didahului oleh imam sebanyak lebih dari 3 rukun. Jadi kalau imamnya sudah bangkit dari sujud kedua, maka dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Tapi selama imam belum bangkit dari sujud kedua, dia masih mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Khilafan lima'tamadahu jam'un muhaqqiqun. Penjelasan tadi berbeda dengan pendapat yang dianggap iktimat oleh golongan ulama yang ahli tahqiq ya, ahli tahqiq. Isi dari pendapat itu, jadi huruf min ini adalah menjelaskan isi dari ma ya, isi dari ma. Ma ini isinya masih umum, kemudian keumuman itu dijelaskan oleh min. Dijelaskan oleh min berarti kata setelah min adalah menjelaskan isi dari ma. Min kaunihi ghairu ma'dzur. Jadi golongan ulama yang termasuk ahli tahqiq muhaqqiqun, mereka mengatakan bahwa makmum masbuk tadi, makmum masbuk yang membaca kesunahan itu tidak mendapat ampunan, tidak dianggap udzur. Mengapa? Li taksirihi bil udzuril madzkur. Karena ada kecerobohan yang dilakukan, yaitu dia berpindah ya, berpindah dari kefarduan ke yang lain. Wa jazma bihi syaikhuna fi syarhil minhaji wa fatawihi. Pendapat yang kedua ini disetujui. Jadi jazama ini artinya mengutip pendapat ulama lain dan tidak menentangnya. Mengutip dan tidak menentangnya. Jadi Ibnu Hajar di dalam syarah kitab Minhaj, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj, dan juga di dalam fatawinya, pendapatnya sama dengan pendapat Jam'un Muhaqqiqun ya. Thumma qol, lalu Ibnu Hajar mengatakan, man abbara bi'udrihi fa ibaratuhu mu'awwalatun. Ini komentar Ibnu Hajar, ulama yang mengatakan bahwa makmum masbuk itu dianggap udzur, maka penjelasan itu perlu ditakwil, perlu diarahkan ke permasalahan yang lain. Jadi takwil itu, takwil atau mu'awalah, ini maksudnya adalah mengarahkan satu kalimat ke makna yang lain ya. Mengarahkan satu kalimat ke makna yang lain, makna yang lain yang lebih rendah, yang lebih lemah dari makna asli. Jadi satu kalimat atau satu kata memiliki dua arti, satu arti yang kuat, dua arti yang lemah. Kalau dimaknai arti yang kuat itu namanya dohir, kalau dimaknai arti yang lemah itu namanya mu'awal. Ini dalam ilmu usul fiqh ya, dalam usul fiqh. Wa alaihi, kalau kita mengikuti pendapat itu, jadi wa alaihi ini walaupun hanya kalimat ringkas seperti ini, itu terjemahnya seperti tadi, andai kata kita mengikuti pendapat itu. Jadi sebelum kata alaihi ini sebenarnya ada pembuangan ya, ai idza jaraina alaihi. Bila kita mengikuti pendapat itu, maka illam yudrikil imam ma fir ruku'i fatathur raka'ah. Jadi berbeda dengan pendapat sebelumnya. Kalau pendapat sebelumnya seorang makmum masih bisa mendapatkan satu rakaat selama dia tidak terlambat dari imam lebih dari 3 rukun. Kalau kita mengikuti pendapat kedua, ukurannya tidaklah 3 rukun tetapi rukuk imam ya, rukuk imam. Sama seperti normalnya makmum masbuk. Jadi selama makmum itu tidak menemukan imam di saat rukuk, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Dalam arti setelah imam salam, dia diharuskan menambah satu rakaat. Wala yarka'u, dan juga makmum itu juga tidak boleh langsung rukuk. Li'annahu la yuhsabu lahu. Karena andai kata dia rukuk yang dilakukan itu percuma, tidak dihitung ya. Rukuk yang dilakukan tidak dihitung. La yuhsabu lahu. Bal yutabi'uhu fi huwihi lisujud. Jadi makmum tadi mengikuti imam di saat imam turun ke sujud. Begini maksudnya begini. Kalau imamnya sudah iktidal, ya ini wala yarka'u, ini maksudnya makmum tidak boleh ruku setelah imamnya sudah iktidal. Jadi penggambarannya ada jamaah, kemudian makmumnya dia masbuk tapi tidak langsung membaca Fatihah, dia diam atau membaca kesunahan, lalu imamnya ruku. Di saat imam ruku, makmum belum menyelesaikan Fatihahnya, belum menyelesaikan hukuman ya. Kemudian imamnya sudah iktidal. Saya ulangi. Imamnya ruku, makmumnya masih membaca Fatihah, kemudian imamnya iktidal. Setelah imam iktidal, makmum tidak boleh ruku ya. Setelah imam iktidal, makmum tidak boleh ruku karena ruku yang dilakukan percuma, tidak dihitung oleh syariat. Jadi makmum itu mengikuti imam di saat imam turun ke sujud ya. Jadi setelah berdiri dia tidak usah ruku, langsung turun ke sujud bersama dengan imam. Wa illa batalat shalatuh in alima wa ta'ammada. Kalau hal ini tidak dilakukan artinya kalau dia tetap ruku, maka sholat yang dilakukan batal. Batalnya sholat ini seperti catatan yang lain, yaitu bila mengetahui keharaman dan juga dilakukan dengan sengaja. Summa qol wallahu a'lamu bisawabi.